Ratna Antika. Nggih, Mas. Ki kakean nopo kok tadi pelu ngono ya? Mohon maaf, itu mereka adalah yang punya bakat jadi petinju, salah sasaran, Rene.